Allah Ta'ala as-sifatul musyabbahatu bismil fa'il. Sifat yang diserupakan dengan isim fa'il, yaitu setelah kita selesai dari pembahasan isim fa'il, demikian pula isim maf'ul, maka beliau bawakan sebagai kelengkapan, yaitu sifat yang diserupakan dengan isim fa'il, ya, dari kata-kata yang semakna dengan isim fa'il. Demikian pula setelah ini beliau akan membawakan isim tafdhil, karena semakna juga dengan isim fa'il. Semuanya sifat. Semuanya adalah apa? Kata sifat. Kata beliau, hiya lafdun masugun min masdaril lazim. Masya Allah. Lidalalati ala thubut. Ini keunggulannya. Dia dalam lafaz yang dibuat dari masdar fi'il lazim. Yang dibuat dari masdar fi'il yang lazim. Jadi makanya itu sifat musyabbah kebanyakan diambil dari fa'ula. Ya, sifat musyabbah kebanyakan diambil dari apa? Fa'ula. Itu terbanyak. Sampai kata para ulama, wazan fa'ula tidak ada isim fa'ilnya. Wazan fa'ula tidak ada isim fa'ilnya. Yang ada apa? Sifatul musyabbah. Paham kan? Sifat yang serupa dengan isim fa'il. Jelas ini? Tapi maknanya sama. Tetap maknanya isim apa? Fa'il. Cuman bedanya dia ini. Lidalalati ala thubut. Untuk menunjukkan makna yang sabit. Itu sesuatu itu tetap padanya. Sifat itu. Apakah sifat baik? Apakah sifat baik? Atau sifat tidak baik? Kapan dibuat ke sini? Berarti sabit. Berarti apa? Sabit. Jelas ini. Bahkan dulu kita pernah ambil. Kalau ada wazan fa'ala atau fa'ila. Dibuat menjadi fa'ula. Maknanya sabit. Paham ini? Ya? Tahu untuk sabit? Dia lakukan bukan sekali, dua kali. Tapi sudah apa? Sering. Sudah sering. Selalu seperti itu. Ya, sudah sifat yang melengket padanya. Ya, padanya. Walaupun tadi ya, kan tidak harus dari fa'ula. Pokoknya dia diambil dari lazim. Ya, lazimnya fa'ala, lazimnya fa'ila. Paham? Apalagi fa'ula. Karena memang tidak ada apa? Kalau fa'ula pasti apa? Lazim. Jelas ya? Kemudian kata beliau rahmatullah, wa yaglibu bina'uhu min lazimi bab fariha wa min bab syarufa. Masya Allah. Kebanyakan bangunannya dari lazim bab fariha, fa'ila maksudnya. Ya, karena di ulama bahasa Arab tidak ada takbir dengan wazan. Takbirnya dengan mauzun. Berarti yang baik-baik. Takbirnya dengan apa? Mauzun. Karena fokus kita dalam belajar bahasa Arab adalah bukan wazannya, tapi apa? Mauzun. Karena harokat wazan ikut siapa? Ikut mauzun. Bukan wazan, bukan mauzun, ikut wazan. Bukan, terbalik. Terbalik. Wazan yang ikut apa? Mauzun dari sisi harokat, wasakanat. Dan misalnya, doroba, fa'ala. Paham kan? Fariha, fa'ila. Syarupa, fa'ula. Ya, dorban, fa'lan. Nah, gitu. Jadi wazan ikut apa? Mauzun. Makanya beliau bilang, kebanyakan bangunannya dari lazim bab fa'il, fariha. Itu fa'ila kalau kita di Indonesia ini. Ya. Wa min bab syarupa, yaitu apa? Fa'ula. Wa min goiril golib, nau sayyid, wa bayyid. Min sada yasudu. Dari bab fa'ala. Kita pastikan fa'ala. Karena, kenapa kita pastikan sada yasudu fa'ala? Karena bab fa'ila, tidak ada yang fa'ul, yaf'ulu. Jadi ketika dibilang sada yasudu, pasti yaf'ulu. Karena tidak, ainnya itu pasti di dhamma kalau yasudu. Paham? Qala yaqulu, pasti fa'ala yaf'ulu. Sona yasunu, pasti fa'ala yaf'ulu. Paham enggak ini? Jelas. Kenapa kita bisa pastikan, saudara? Hah? Kenapa kita bisa pastikan? Karena sudah lewat mungkin bersama antum-antum masih ingat mungkin. Tidak ada kata yang ajwab yang berwazan fa'ala, fa'ula, yaf'ulu kecuali satu kata. Tidak ada kata, harus diantum ingat itu. Tidak ada kata dari fil ajwab yang wazannya fa'ala Efaula yakulu, kecuali satu kata saja, yaitu tola yatulu, yang aslinya taula yatulu. Artinya kalau antum dapat kata begini, dapat kata ya yakulu, yasunu, yasumu, ini pasti apa ini? Pasti faala fil madinya. Tidak mungkin faula, maka kita tidak berbicara tentang faula. Karena faula cuma berapa kata? Satu kata to. Apa itu? Tola. Itu saja. Yang berbahasa apa? Faula yaqulu. Selain itu, pasti bukan. Jelas antum? Bisa paham ya antum ini? Kenapa belum pastikan ini? Kenapa anak bilang tadi itu? Iya ya? Kecuali ini. Jadi, kecuali sayyid dan mayyid. Ini dari kata sada yasudu. Apa bahasanya ini? Fa'ala yaqulu. Padahal tadi kan sudah dia bilang. Dia diambil dari fa'ila dan fa'ula. Paham? Itu kebanyakan. Tapi selain kebanyakan, tidak banyak yang begitu. Seperti ini, mayyit dan sayyid. Ini dari sada yasudu, mata yamutu. Mata yamutu. Cetakan antum apa? Yamutu atau bamutu? Hah? Apa? Yamutu. Ahmad? Sayyid, kenapa harus sayyid? Masya Allah, antum Ahmad ngantuk betul. Kita sudah Jakarta. Iya, sudah Rahmat. Ngantuk tuh? Enggak sih, cuma enggak sadar. Iya. Jadi, masya Allah. Ini kata, ya, ini kata, ya. Sada ya sudu, mata ya mutu. Datang sifat musyabahnya sayyid, mayyid, ya kan? Ya, datang seperti itu. Demikian pula, cuman tadi itu saya lupa, saya dicetakan saya bamut kurang satu titik. Siapa yang sama cetakannya dengan saya? Tidak ada. Nah, anba tambah satu titik bamut. Iya. Salah cetak. Wa syekh, ini sifat musyabbah. Dari kata syakho ya syekhu. Iya. Syakho ya syi ya syekhu. Dari wazan apa ini? Hah? Siapa yang tahu? Hah? Tidak bisa fa'ilah ini? Pertama, bisa enggak fa'ula? Hah? Bisa enggak faula? Enggak mungkin karena dia hanya punya satu fi'il mudhari, yaqulu. Tapi kan kemungkinan bisa faila, bisa faala. Betul enggak? Bisa enggak ini faila? Syakha, ya syekhu. Bisa enggak? Bisa enggak? Hah? Siapa bilang tidak itu? Ini. Bisa enggak? Antum berkata baru bersembunyi. Bisa enggak? Kenapa bisa bukan? Karena dia bilang pertama fil ajwab tidak ada yang masuk dalam bab apa? Fa'ilah. Betul. Ajwab tidak ada yang masuk dalam bab fa'ilah. Yab'ilu maksudnya. Kalau fa'ilah yab'alu ada. Fa'ilah yab'ilu. Kalau fa'ilah yab'alu ada. Khopah. Khopah ya khopu. Dari kata khawifah. Itu pertama. Cok, lumayan. Alhamdulillah. Ada jawaban kedua. Dia kan tidak masuk dalam 13 kata. Kan bab fa'ila yab'ilu hanya berapa kata? Hah? Hanya berapa kata? Kan 15, dua dari sahih. Ya kan? Hasibayah sibu na'ima yan imu dua. Semua itu dari fi'il apa? Mu'tal. Paham? Dan ini syakho. Syakho tidak masuk dalam 13 kata itu. Jelasin? Ya enggak Ahmad? Cuman berapa kata Ahmad? Betul sih itu Ahmad. Ya? Betul. Alhamdulillah. Tidak masuk itu. Dari 13 apa? Kata. Berarti tinggal fa'ala yaf'ilu. Sama dengan wazannya apa? Ba'a ba ya bi'u. Ini min ghairil ghalib. Tidak sering seperti itu. Wa'udhanuha, selesai, sudah. Sudah. Wa'udhan, jadi kebanyakan diambil dari fa'ila sama yaf'ulu. Kebanyakan diambil dari fa'ila sama apa? Yaf'ulu. Wa'udhanuha al-ghalibah, fiha itna asyara waznan. Wazan yang terbanyaknya ada 12 wazan. 12 ini dikumpulkan dari dua itu. Paham? Dikumpulkan dari fa'ila sama apa? Yaf'ul. Fa'ila dan fa'ula. Paham? Semuanya jadi berapa? 12. Ada yang bersyirikat fa'ila sama fa'ula, ada juga yang bersendiri. Ada juga yang bersendiri. Kata beliau, itnan mukhtason bi babi fariha. Dua khusus bab fariha. Siapa fariha? Fa'ila. Dua khusus. Artinya tidak ada di fa'ula. Tidak ada juga di fa'ala. Khusus dari bab apa dibuat dari bab? Fa'ila. Wahuma af'al. Keduanya adalah pertama af'al. Alladhi mu'annatu fa'ala. Af'al ya mu'annasnya fa'ala. Hati-hati. Ya, af'al ya mu'annasnya apa? Fa'ala. Ini khusus warna. Ya. Warna. Sebagian juga para ulama menambahkan cacat. Khusus warna. Demikian pula ulama menambahkan apa? Cacat. Tahu warna dan cacat? Kan ini kan wazan fa'ila. Warna. Semua warna pasti wazannya apa? Semua warna pasti wazannya apa? Fa'ila. Kita sudah ambil di pembahasan mirta bahkan. Kalau warna pasti fa'ila. Dan ada titik kedua yang dulu juga kita bahas. Kalau warna pasti lazim. Demikian pula kalau dia terkait dengan cacat, pasti fa'ila. Paham gak ini? Warna dan cacat ini, ya, warna dan cacat itu berwazan, ya, af'al, isim fa'ilnya, dinamakan dengan sifatul musyabbaha. Karena warna itu sesuatu yang sabit. Orang kalau katakan merah, ya merah. Masa sebentar merah, sebentar hijau? Bisa gak begitu, Ketua RT? Tidak bisa, ini sesuatu yang apa? Sesuatu yang apa, Haman? Lumayan, Masya Allah. Jadi kata belum sesuatu, baru lumayan. Jadi mu'anas yang fa'ala, ka'ahmar hamro. Maksudnya kalau laki-laki ahmar. Kalau perempuan, hamro. Sama dengan asfar, kuning. Mame, kalau perempuannya sofro. Paham gak ini? Jelas ya? Iya, sama. Demikian pula yang kedua adalah fa'alan. Allazi mu'annatuhu fa'ala. Fa'alan yang mu'annasnya apa? Fa'ala. Ya, fa'ala. Kapan ini dulu? Kapan dia bisa ini? Kalau terkait dengan kalau terkait dengan apa? Penyakit ya. Iya. Ya kan? Kalau terkait dengan penyakit. Ya? Fa'alan isim fa'ilnya. Mu'annasnya adalah fa'la. Seperti atasyan. Apa atasyan? Apa atasyan? Bukan penyakit. Penyakit kan? Apa atasyan? Haus. Oh, kosong dan penuh. Bukan penyakit. Kalau terkait dengan apa? Kosong atau apa? Penuh. Kosong atau penuh. Apa? Bukan penyakit. Kalau terkait dengan kosong atau apa? Penuh. Tahu kosong atau penuh ya? Lapar, kenyang. Semuanya wazannya kan fa'lan, isim fa'ilnya. Tahu? Kenyang, syaba'an. Haus. Lapar, jau'an. Iya, kosong atau penuh. Semua kan wazannya fa'lan. Fa'lan. Mu'annasnya apa? Fa'la. Jadi kalau ini seperti atsya. Atsya. Ini dua ini. Ini khusus fa'ila. Ya? Khusus apa ini? Fa'ila. Kemudian kata beliau, wa arba'atun muhtasatun bi babi syarufa. Terus empat khusus fa'ula. Empat khusus fa'ula. Kita di apa namanya, Masya Allah, dulu di miftah saya hanya membawakan itu sebagai isim fa'il. Padahal pada hakikatnya itu adalah sifatul musabbah. Paham kan? Iya, ini dia semuanya empat. Dan dulu saya bawakan berapa dulu? Empat juga. Empat semuanya. Lihat, pertama fa'al bi fathatain ka hasan wa batal. Seperti dengan dua fathah fa'al. Seperti hasan dan batal. Ya, tahu hasan? Or yang baik. Kalau batal? Ya? Apa Abdullah? Hah? Yang batil salah Abdullah. Kalau yang batil dari batal ya betulu. Itu batilun. Kalau ini dari kata fa'ula, batula. Ya betulu. Batalun, enggak ada batil. Batalun, pemberani. Anta batal Ahmad. Batal pemberani. Sifat dia, sifat. Iya, paham ini Abdullah? Jadi memang sama katanya tapi beda wazannya, beda maknanya. Ya, kalau batil itu kan ada batil. Berarti dari kata batal ya betul batil. Kalau ini batul ya betul batal. Seperti hasuna, yahsunu hasan. Paham kan? Hasan isim fa'ilnya, sifatul musyabbahnya. Yang kedua ful. Yang kedua adalah ful. Ful bi dhammatain dengan dua dhamma ka junub. Seperti junub. Apa itu junub? Orang yang junub. Isim fa'il. Jadi maknanya apa? Isim fa'il. Cuman dimasukkan di wazan sifatul musyabbah karena beda dengan wazan isim fa'il. Supaya orang tidak bingung. Weh. Katanya kalau dari sulasi, fa'il. Kok ada fu'ul? Paham? Dia dimasukkanlah di mana? Sifatul musyabbah. Supaya tidak merusak yang kiasi. Supaya tidak merusak apa? Yang kiasi. Junub. Orang yang junub. Wah kolin. Sedikit isim sifat musyabbah yang berwazan ini. Fu'ul. Yang ketiga, fu'al. Bidommin. Dengan didomma fa'nya maksudnya. Fa'nya. Kasuja. Furat. Yang keempat, fa'al. Bifatih wa tafif. Dengan bifatah kemudian diringankan. Fa'al. Karena ada yang difatah kemudian berat. Ditasdid. Fa'al. Sudah lewat kemarin. Itu siap? Mubah. Mubalago. Kalau ini biasa. Fa'al. Fa'al. Biasa. Bifatim wa takfif. Karojul jaban. Wa mro'ah hason. Wahil afifah. Rojul jaban. Lelaki penakut. Imro'ah hason. Maksud afifah. Yang terhormat. Sudah menikah. Kemudian kata beliau rahmallah. Wasittatun mustarikah bainal babain. Ada enam. Berserikat antara dua bab itu. Jadi tadi 2 tambah 4 berapa? 6 tambah lagi 6 ini yang berserikat. Semuanya berapa? 12 wazan. Jadi semuanya sebenarnya dari bab apa? Fa'ila dan fa'ula. Iya kan? Ya, jarang yang fa'ala. Makanya beliau sudah bilang di atas tadi, min ghairil ghalib. Enggak sering dari fa'ala. Pertama fa'alun bifatin fasukun. Dan bifatah kemudian sukun seperti sabatin dokmin al awal min sabito bil kasri, yang pertama itu dari sabito maksudnya faila di kasro, wathani min dokuma bidom. Paham gak ini? Jelas keterangannya ya, berarti berserikat ini antara faila dan faula. Yang kedua tilun bi kasri fasukun dengan kasro kemudian sukun kasifrun wa milhun seperti sifrun dan milhun. Itu pertama dari sofiro. Yang kedua dari maluha. Milhun bukan garam saudara. Ini sifat saudara. Ya, tahu maluha? Ya, manis. Orang Makassar bilang cantik. Iya, orang Makassar kan semua bilang cantik Ahmad. Iya enggak? Apa-apa cantik. Kambing cantik. Paham ini? Jadi dikatakan Nabi SAW pernah berkurban dengan kapsain amlahain. Ini katanya. Nabi pernah berkurban dengan dua kambing yang amlahain. Bukan dua kambing yang digarami. Tapi dua kambing yang cantik. Orang Makassar bilang. Paham ini? Alhamdulillah. Iya. Jadi milhun bukan garam. Hati-hati. Milhun bukan apa? Garam. Tapi ini sifat musyabbah. Ya. Yang cantik. Yang cantik. Kemudian kata beliau, sudah ini jelas ya? Jelas ya? Kemudian kata beliau rahimallahu taala, yaitu kata beliau min sofira bil kasri wa tani min maluha bidom. Ya. Yang ketiga fual bidomin fasukun. Dibilang fual kalau dicetakan saya, ternyata itu keterangannya penulis, masya Allah. Ini percetakan yang salah. Itulah fungsi keterangan setelahnya. Dengan didoma kemudian sukun. Berarti apa dia? Hah? Fual. Saya bilang di sini cetakan saya fual. Ya, cetakan Antuan Bar. Hah? Fual. Salah. Dengan didoma kemudian sukun. Kahrun wasulbun. Ya, al awal min hariro. Asluhu hariro min har min harro, asalnya hariro bil kas dengan kasro. Atsani min soluba bidom. Dah jelas ini kan? Jelas. Ya, artinya berserikat antara fa'ila dan fa'ula. Kemudian yang keempat fa'ila bi fatin fa kasrin dengan dipatah kemudian kasro. Fa'ila kafarih wa najis, orang yang bahagia, yang najis. Ya. Al awal min fariha bil kasr, atani min najusa bidom. Yang kelima wafail, mirip sekali. Paham? Dengan apa? Dengan isim fa'il. Fa'il seperti kasohib wa tohir. Sohib dari kata apa? Sohibah. Ya, yashabu. Tohir dari kata apa? Tohuro. Yathuru. Paham? Wazannya sahib tahir. Al-awwal min sahiba bil kasr, atsani min tahura bid dam. Yang keenam fa'il, paling terakhir. Fa'il. Ingat bukan yang kemarin syagul mubalago. Ini memang sifatul musyabbaha, tapi selalu ada mirip maknanya dengan apa? Mubalago, mirip. Kabakil wa karim. Bakil dari mana? Al-awwal min bakila. Ya, ya baqalu bil kasr, athani min karuma bidom. Paham? Warubbama selesai, warubbama istaraka fa'il wa fa'il fi bina'in wahid. Kadang bersirikat antara fa'il dan fa'il dalam satu bangunan. Kamajid wa majid. Nah, artinya datang satu bentuk, satu bangunan, ya, tapi isim sifat musyabbahnya berapa? Dua. Bisa fa'il dan fa'il. Wa nabihun wa nabi. Nah, wa nabihun wa nabi. Jelas ini? Jelas ya? Kemudian kata beliau rahmallahu taala wa qad ja'at ala ghairi dzalik. Kadang datang di atas selain itu. Kan dibilang itu tadi itu wazan-wazan apa? Wazan-wazan apa tadi itu? Al-ghalibah. Wazan kebanyakan sifat musyabbah ada 12. Wa qad ja'at ala ghairi dzalik, kadang datang selain itu. Ka syakus bifatin fadom, ada enggak tadi di atas? Enggak ada tuh? Enggak ada. Seperti syakus, apa artinya syakus? Lisayil kulub, yang buruk akhlaknya. Kita bilang apa? Syakus. Ya? Syakus, sulit juga. Syakus. Paham Ahmad? Ya? Ini artinya. Wa yattaridu qiyasuhu min ghairi salati ala zinati ismil fa'il idza urida bihi tsubut. Masya Allah. Ini kan semua tadi itu saudara dari sulati. Dah? Dari fa'ula atau apa? Fa'ila. Bagaimana kalau selain sulati? Paham? Kata beliau, wa yattaridu qiyasuha, datang selalu kiasannya, artinya tidak akan keluar dari situ. Min ghairi sulati, dari selain sulati ala zinati ismil fa'il. Sudah di atas wazan isim fa'il. Bedanya hanya di makna saja. Ya, idza urida bihi tsubut. Kalau diinginkan dengannya apa? Sesuatu yang sabit, selalu ada. Itu saja. Seperti apa? Kamu mu'tadilul qomah. Seperti orang yang mu'tadilul qomah. Ya, apa artinya mu'tadilul qomah? Al-qomah ini badannya. Al-qomah ini badannya. Berarti kalau mu'tadilul qomah, apa artinya badan ini? Hah? Body. Perawakannya. Ya, siapa yang tahu? Berarti mu'tadilul qomah, bagus. Badan tidak kurus, tidak gemuk. ya? Iya, jelas ya? Paham amat. Ini namanya mu'tadil, koma tidak tinggi, tidak juga apa? Pendek. Itu namanya mu'tadilun, koma. Ya, kan orang kalau tidak tinggi, tidak pendek ya, tidak mungkin pendek-pendek lagi. Kan begitu? Ini artinya apa? Subut. Iya. Subut. Wa muntalikul lisan. Muntalikul lisan. Ya, selalu pergi lisannya. Apa maksudnya? Pokoknya mulutnya tidak ada remnya. Apa saja dia katakan. Apa saja dia katakan. Itu namanya muntalikul lisan. Ingat, ini yang selalu ya. Yang selalu. Kalau sekali-sekali tidak. Tidak boleh takbir ke sini. Karena kapan dia sifat musyabbah, maka maknanya subut. Subut. Kemudian kata beliau, kama annaha qatu hawwal minas sulasi fi sulati ila zinati fa'il idza urida biha at-tajaddud wal hudud. Masyaallah. Sebagaimana kadang diubah dari sulasi ke wazan fa'il kalau diinginkan dengannya tajaddud wal hudud. Sesuatu yang tajaddud. Tahu tajaddud? Maksudnya sudah tidak subut lagi. Sesuatu yang hudud kadang terjadi. Artinya tadi itu wazan misalnya karim, karim yang mulia sudah jadi sifatnya. Boleh yang sesuatu yang tajaddud baru ada atau kadang ada menjadi apa? Karim. Jelas ini? Boleh, tidak apa-apa. Artinya sudah keluar dari makna asli dari sifatul musyabbaha. Nah, Zaidun syaji'un ams. Zaid pemberani kemarin. Sekarang paham kan? Paham antum? Ya, padahal tadi makna wazan aslinya apa kalau pemberani? Syuja. Itu kalau selalu berani. Kalau kadang berani, syaji'un. Wa syarifun godan. Mulia besok. Hari ini ya tidak. Hasin wajhu. Bagus wajahnya, dempulnya banyak. Akhirnya cantik. Paham? Setelah mandi, wah masya Allah, ternyata jerawatnya 1000 bintang. Antum paham ini? Ini dibilang hasin. Tidak boleh antum bilang apa? Hasan. Paham? Hasan itu kalau subut. Nah, kalau yang dibuat-buat, diadakan, dibilang apa? Hasin. Paham ini? Iya? Kata beliau, lihat beliau bilang, listi imalil agdiya al-jayidah wa nadofa masalan. Misalnya kalau dia pakai obat yang bagus, ya bedak dan semisalnya. Ya, atau an-nadofa, pembersih misalnya. Nah, dia asalnya tadi hitam amat, hanya dia suntik, jadinya apa? Putih. Nah, jelas ini, kita tidak bilang apa? Baido kan tadi atau abyad enggak paham atau kalau merah ahmar enggak itu kalau merah sudah memang bawaannya tapi kalau dibuat-buat bukan merah tapi apa bukan ahmar tapi hamir jelas modelnya maksudnya dari tadi itu yang tadi itu bisa untuk ubah ke fa'il kalau yang tidak terjadi selalu jelas ya. Alhamdulillah, insyaAllah kita baca besok tambahan.